Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidhal hadis falyaqra. Ada yang hafal hadis baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'alai. Babu man ahalla, bab barang siapa yang melakukan ihlal yaitu talbiyah, hina stawat bihi rahilatuhu, tatkala sudah sejajar kendaraannya, qa'imatan, tersebut dalam keadaan berdiri. Ini berada di atas kendaraannya, dalam posisi kendaraannya berdiri. Nam untanya. Qala al-Imam al-Bukhari wa ta'ala hadatsana Abu Asim. Abu Asim manhu? Anda Ad-Dhahhak ibn Makhlad. Taib. Ad-Dhahhak ibn Makhlad dijuluki oleh gurunya dengan apa? Siapa menyebutkan? An-Nabil, yaitu cerdas. Ada gajah yang datang ke Basrah. Fajalan nas yang duruna ilaihi. Qadimal fil fajalan nas yang duruna ilaihi. Waqala ibn Jurayd, dimana matang dur? Kenapa engkau tidak melihat? Qala ma'ajidulaka lajidu minka'i wadha. Aku tidak bisa mendapatkan ganti darimu. Qala anta nabil, engkau memang cerdas. Manusia berlomba-lomba untuk melihat gajah, namun sedikit yang berusaha untuk tetap di majlis mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, maka mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit kalian itu yang ingat. Qalilan ma tashkurun, sedikit kalian itu yang bersyukur. Qalilan ma tu'minun, sedikit kalian itu yang beriman. Wa ma aktsarun nasi walau harasta mu'minin, dan usaha yang kau lakukan wahai Muhammad untuk menjadikan mereka itu beriman, kebanyakan tidak akan beriman. Hadis Abdullah bin Mas'ud, wa ma bikum fi ahli syirk illa kasyahl baydha fi jildi saur al-aswad. Tidaklah kalian dibanding dengan pelaku kesyirikan kecuali satu rambut putih di bulu sapi yang warnanya hitam. Artinya, kalau kita melihat sapi yang hitam, bulunya hitam, ibaratnya hanya seorang muslim, hanya satu rambut putih, itulah orang muslim. Sementara yang lainnya jutaan dari, itu adalah orang-orang musyrikun. Ditambahkan kepada Rasulullah SAW, ra'aitun nabi wa mahu ruhaid, wa nabi mahu rahad, wa nabi mahu rajul, wa nabi mahu rajulan, wa nabi laisa la mahu ahad. Ditambahkan kepada diriku, nabi yang memiliki pengikut kurang dari tiga. Sedikit ada yang dari tiga sampai sepuluh. Ada nabi yang pengikutnya seorang. Ada nabi yang pengikutnya dua orang. Ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Ini bukti bahwa kebanyakan manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam kebanyakan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tidak untuk memahaminya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tidak untuk melihatnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran tidak untuk mendengarkannya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Seperti kambing, seperti sapi, seperti unta. Itu binatang ternak. Bal hum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Bagaimana kebanyakan manusia dan jin menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilu min ibadiy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah SWT. Wa ma amana mahu illa qalil. Dan tidak beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Coba sekian penduduk dunia yang mendengar seruan Nabi Nuh, hanya satu kapal. Kapal yang diisi oleh manusia yang beriman dan juga hewan yang berpasang-pasangan. Perhatikan itu bukunya. Kalau ada unta, misalnya unta jantan betina. Ada sapi, sapi jantan betina, begitu. Hanya satu kapal. Anaknya sendiri tidak mau mengikuti dakwah. Istrinya juga begitu. Oleh karena itulah Allah nyatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak kalian menjadikan lalai kalian dari berzikir kepada Allah. Man yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan demikian, mereka orang yang rugi. Akhbarana Ibnu Jurayd. Berkali-kali Ibnu Jurayd. Siapa namanya? Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Ini disebabkan kepada kakeknya, karena kakek kedudukannya sama dengan ayah, Ahmad bin Hanbal. Padahal ayahnya Ahmad bin Muhammad, Muhammad namanya. Tapi ini disebabkan kepada kakeknya langsung, Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair. Siapa nama ayahnya? Abdullah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ini juga kepada kakeknya. Ibnu Jurayd termasuk sahib tasanif. Jadi musannaf, memiliki banyak karangan. wa kana min ahli at-ta'abbud wa tahajjud. Dia termasuk ahli dalam ibadah dan ahli dalam salat tahajud. Wa ma hadza kana yara mut'atan fa tazawwaja bi 60 imra'ah. Meskipun demikian, dia beranggapan tentang bolehnya mut'ah sehingga menikah dengan 60 perempuan. Sebagian mengatakan dia telah rujuk dari pendapat tersebut. Namun di sini kelompok Syiah tetap menganjurkan, bahkan kita sebutkan kemarin, man tamatta marratan wahidah kaman zara al-Ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang mut'ah sekali, maka sama dengan ziarah Ka'bah sebanyak 70 kali. Itu baru berzina sekali. Man tamatta marratan wahidah pada itu kata rajah Al-Husain. Aman tamata amartan saniyah, derajatu kadarajah Al-Hasan. Aman tamata salasa marran, derajatu kadarajah Ali. Wa man tamata arba'a marran, derajatu kadarajati Muhammad SAW. Siapa yang mut'ah sekali, maka derajatnya sama dengan Husain bin Ali bin Talib, penghuni surga. Mut'ah dua kali, kedudukannya sama dengan Hasan bin Ali bin Talib. Mut'ah tiga kali sama dengan Ali bin Abi Talib. Mut'ah empat kali kedudukannya sama dengan Rasulullah SAW. Di dalam hadis palsu yang lain, man tamatta'a salasa marrat zahamani fil jinan. Barang siapa yang mut'ah tiga kali, maka akan berdesak-desakan dengan saya di surga. Faman lam tamatta' fahuwa kafir. Barang siapa tidak mut'ah, maka kafir. Maka mereka orang Syiah berlomba-lomba untuk mut'ah ini. Terkadang seorang perempuan bisa dimut'ah oleh 20 laki-laki. Padahal dalam menikah tidak boleh. Perempuan tidak memiliki suami dalam satu waktu, kecuali hanya satu suami. Kalau suami bisa memiliki 4 istri dalam satu waktu. Tapi lihat, disebutkan oleh Dr. Musawi, orang Syiah mereka melakukan ta'lim tempat laki-laki perempuan berpisah. Ketika pertengahan malam mereka mematikan lampu. Setelah itu dipertemukan laki-laki dan perempuan. Mereka bisa melakukan zina dengan siapa saja yang di situ. Dengan siapa saja. Pernah ada seorang perempuan yang ingin mengetahui nanti bedak tersebut tepatnya di mana, laki-laki mana. Ketika mut'ah selesai, ternyata bedak yang ditempelkan itu kena bapaknya sendiri. Namun demikian orang Syiah mengatakan bahwa selain Syiah min auladiz zina, selain Syiah itu termasuk anak-anak zina. Jadi kita semua termasuk anak-anak zina menurut pemahaman Syiah. Membalik fakta wahakala, sehingga mereka pun juga menghalalkan darah selain orang Syiah. Darahnya halal, silakan dibunuh. Bahkan disebutkan dalam Musada Zilzal Al-Syeikh Abdul Raqib Al-Ilabi, Syeikh Mubi bin Hadil Wadi, man qatala lam tulab mukbil dakhala jannah. Barang siapa yang membunuh murid-muridnya mukbil, maka dijamin masuk surga. Makanya berlomba-lomba untuk membunuhnya karena dijamin masuk surga. Lah termasuk kedunguannya, bagaimana upaya untuk mengadab Muawiyah, kebencian kepada Muawiyah luar biasa. Sampai orang-orang yang sudah tua pun mereka makan kot. Lanallahu Muawiyah. Nah, mereka makan kot begitu. Ini yang gede. sudah mau mati masih melaknat Muawiyah. Padahal Muawiyah itu sekretaris Rasulullah SAW. Nah, orang Syiah melaknatnya, membenci luar biasa. Alasannya mengambil kekuasaan yang sah dari Hasan bin Ali bin Thalib. Apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'il qurba wa nahyi anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah merintahkan untuk berlaku adil, wa nahyi anil fahsya', dan melarang dari al fahsya', keji, di sini Abu Bakar. Wal munkar adalah Umar, wal baghi adalah Utsman. Menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Marajal bahraini yaltaqiyan, dua laut yang bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Bahrain di sini adalah Ali dan Fatimah berjumpa, bertemu, menikah. Akhirnya apa? Keluar, yakhruju minhuma, keluar dari keduanya, al-lu'lu wal marjan, yaitu Hasan Husain. Al-lu'lu wal marjan yaitu apa? Hasan Husain. Wahakala, nah, keanehan yang luar biasa. Di Indonesia sudah banyak, disebutkan kemarin, bahkan hampir seluruh partai dimasuki orang Syiah. Termasuk di Bandung, Jalaluddin Rahmat, pimpinan Syiah bagian Jawa Barat, itu mencalonkan DPR masuk partai PDIP. Nah, belum yang lain. Kalau belum masuk partai aja, ya sudah membuat makar demikian dahsyatnya. Bahkan Jauhnya Rahmat mengatakan, kalau kami terus diganggu sebagaimana di Madura dan sebagainya, kami akan jadikan Indonesia ini Suriah kedua. Jadikan seperti Suriah yang kedua, akan dibantai kaum muslimin. Nah, qala akhbarani Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan wal Imam Al-Hafidh Thiqah. Abdul Aziz bin Marwan mengirim putranya Umar bin Abdul Aziz bin Marwan untuk belajar kepada Salih bin Kaisan. Suatu hari Abdul Aziz mengatakan, bagaimana keadaan Umar? Dikatakan oleh Saleh bin Kaisan, dia terlambat sholat. Karena apa? Nyisir rambutnya. Rambutnya yang ikal. Gara-gara sisiran terlambat sholat. Akhirnya Abdul Aziz bin Arwan mengutus seseorang untuk mendatangi Umar yang terlambat tadi. Tidak ngajak bicara, langsung menggundul kepalanya, bersihkan rambutnya. Nah, ini kalau seandainya di mahat ini digundul, itu tidak apa-apa ya, enggak. Ini biar bagus, rambutnya kan ini tumbuh bagus nanti. Tidak usah malu ya, enggak. Ini hukuman untuk kebaikan. Ada salafnya ya, enggak. Ada salafnya. Terbukti Umar bin Aziz setelah itu menjadi khalifah yang adil. Khalifah yang diakui oleh lawan ataupun kawan, keadilannya luar biasa. Sebab didikan dari ayahnya yang tegas untuk senantiasa berjamaah, tidak berlambat-lambatan. Telah disebutkan dari Mujahid bin Jabir, ar-rajul min ashabi Badr, dari seorang sahabi yang ikut perang Badar. Seorang sahabat tadi mengatakan kepada putranya, ya bunai, adrakta sholah ma'ana, wahai anakku, apakah engkau melakukan sholat bersama kami? Qala na'am, iya. Qala adrakta takbiratul ihram, apakah engkau bisa mendapatkan takbiratul ihram? Begitu imam, Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Ini menjumpai imam namanya. Qala, tidak. Akhirnya dia katakan, lima fataka khairun mi'ah naqah kulluha sudul ain. Kenapa engkau telah kehilangan yang jauh lebih baik daripada 100 ekor unta yang warnanya hitam matanya? Dengan kita menjumpai imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung tentang Allahu Akbar, tidak usah main-main. Sebagian tengok-tengok sana sini, sebagian menunggu sampai imam rukuk baru lari-lari rukuk. Ini super malas ini. Nah, pemalas. Kalau kalian bisa menjumpai imam takbiratul ihram, itu pahalanya lebih baik daripada 100 ekor unta. Coba siapa di antara kalian yang kaya di sini yang bisa infak 100 ekor unta sehari? Tidak ada. Jangankan 100 ekor unta, satu unta aja setiap harinya tidak ada. Iya benda. Belum lagi nanti kalau tatkala imam, idza amnal imam fa aminu fa innahu man wah fa ta'minu ta'minul malaikah ghufir lahu ma tu min dambi. Hadis Abi Hurairah Bukhari Muslim. Jika imam mengucapkan amin, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan amin bersamaan ucapan para malaikah, maka dosa-dosanya diampuni. Yang telah lampau diampuni dosa-dosanya. Coba, keutamaan yang besar begitu imam membaca amin, kalian juga membaca amin. Bukti juga malaikat melakukan sholat karena mengucapkan amin bersama para dan bersama imam. Ini para malaikat. Sementara kita yang butuh makan, yang butuh tidur, yang butuh kerja, butuh cari duit. Nah, itu jadi pemalas. Padahal malaikat tidak butuh makan, tidak butuh cari duit, tidak butuh tidur, kuat, perkasa, itu aja masih sholat berjamaah. Bagaimana kita yang sangat lemah ini? Kalau tidak mau sholat berjamaah, bagaimana? Masih butuh makan, tidak makan sehari aja sudah nangis, ini anak kecil, ya enggak? Baru sehari, malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak punya syahwat kepada perempuan. Berbeda dengan manusia. Tidak butuh tidur, kita semua tidur. Tidak butuh istirahat mereka. Nah, para malaikat kita semua butuh istirahat. Itu saja masih melakukan salat berjamaah. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Qur'an waktu subuh disaksikan oleh para malaikat. Apalagi subuh, pahalanya jauh lebih besar. An-Nafi' Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Siapa menyebutkan asbatun nas fi Nafi'? Ada yang ingat? Asbatun nas fi Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Coba kira-kira siapa? Angkat tangan. Siapa yang paling banyak meriwayatkan dari Nafi'? Malik. Siapa lagi? Ayyub bin Abi Tamimah. Demikian pula Ubaidullah bin Umar al-Umari. Ini tiga. Tiga orang ini min tabi'in min asbatin nas fi Nafi'. Malik, Ayyub, wa Ubaidullah bin Umar al-Umari. Di sana ada Abdullah bin Umar al-Umari wa dha'if. Tatkala datang sakatul maut, Nafi' ini menangis. Lima tabki, kenapa engkau menangis? Qala dzakartu Sa'da wa dzakta al-qabr. Karena aku ingat Sa'd. Dan aku ingat sempitnya kuburan. Coba kalau kita semua masuk kuburan itu ukurannya berapa? Satu meter kali berapa? Hah? Kali 2 meter coba itu tempat tinggal kita. Hanya segitu. Tidak bisa lagi sepak bola. Bisa apa enggak? Kuburan sangat sempit. Dan nanti di atas kita akan dikasih batu ataupun kayu. Atasnya lagi ada tanah. Diinjak-injak. Itulah tempat kita nanti semua. Kita semua akan kembali ke kuburan. Akan bertanggung jawab dengan amalan kita. Namun demikian, orang tidak bisa mengambil pelajaran dalam hadis Utsman bin Affan, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai nasihat sebenarnya. Adanya kematian sebagai nasihat. Namun demikian Allah nyatakan, walau anna lanazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kula syai'in kubula ma kanim inuh illa iya sya'allah walakin atarahum yajihalun. Kalau seandainya kami turunkan para malaikah, manusia bisa melihat semua malaikat tadi. Jibril misalnya memiliki 600 sayap, masing-masing sayap memenuhi ufuk sampai ke langit. Itu baru sayapnya. Baru satu malaikat. Seandainya kami turunkan seluruh malaikat. Wa kallamahumul mauta, orang-orang sudah mati. Itu ngajak bicara kepada orang-orang masih hidup ini. Dihidupkan lagi, ngajak bicara. Biman kabari, misalnya. Ini ngajak bicara. Demikian pula. Wa asyarna alim kula syai'in kubula. Kami bangkitkan segala sesuatu berada di hadapannya. Hewan-hewan yang dulu kita sembelih. Nah, apa saja dibangkitkan di hadapan kita. Maka nuliminu. Mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman, kata Allah SWT. Illa ayyasha Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Walakin aktsarahum yajhalun, akan tapi kebanyakan mereka itu orang bodoh. Kebanyakan manusia bodoh. Ini itulah kita mengikuti kebanyakan atau sedikit. Hendaknya berupaya untuk menjadi yang sedikit. Tapi bukan sedikit nyeleneh. Nah, bukan, tapi sedikit yang mengikuti Al-Qur'an Sunnah. An Abdullah bin Umar. Coba lihat bagaimana Abdullah bin Umar, idza fata ushatul isya al jamaah ahyal lail kullah. Kalau dia ini terlambat salat isya berjamaah, maka dia menghidupkan malamnya. Enggak tidur sama sekali. Itu isya. Bagaimana dengan subuh yang pahalanya lebih besar daripada salat isya? Man shalal isya fil jamaah fa ka'annama qama nisfal lailah. Aw man shalal fajr fi jamaah ka'annama qama lailah kullah. Barang siapa salat isya berjamaah pahalanya sama dengan orang yang salat malam itu separuh malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan orang yang menghidupkan salat semalam suntuk. Pahala yang sangat besar. Namun kita lihat lebih banyak mana jamaah sholat isya dengan sholat subuh. Banyak mana ini? Banyak isya. Nah, banyak isya. Yang subuh banyak yang tidak bangun. Padahal pahalanya jauh lebih besar. Situlah untuk ujian. Abdullah bin Umar menyebutkan, kuntu rajulan azma. Aku ini seorang pemuda yang belum menikah. Fa'anam fil masjid. Aku tidur di masjid. Nah, fatani malakan fa dhahaba bi ila an-nar fa idza fiha matwiyah ka tayil bir fa fiha qurun ka qawnil bir fa ja'atu aqul a'udzu billahi min an-nar wa fihi unas qad 'araftuhum falakani malak fa qala li lam tara فذكرته الحصة فقصها قصتها حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لأمر رجل عبد الله لو كان يكون الليل قال سالم كان عبد الله لا ينام في الليل إلا قليلا. Aku ini seorang pemuda yang tidur di masjid yang belum menikah waktu itu. Tiba-tiba ada dua malaikat yang mendatangi saya, membawa diriku ke neraka. Ternyata di neraka itu dia seperti jurang sebagaimana sumur, dan juga ada tanduk sebagaimana sumur. Nah, tanduknya ini dibuat demikian. Di dalamnya aku mengenal orang-orang yang telah aku ketahui, penghuni-penghuni neraka. Maka aku mengatakan, a'udzubillahi minannar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Aku berjumpa dengan satu malaikat. Malaikat tadi mengatakan, lam turak, tidak perlu ditakuti. Tidak perlu ditakuti. Aku sebutkan kisah ini kepada Hafsah, itu kepada saudarinya yang menjadi istri Rasulullah SAW. Maka Hafsah menyebutkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, senikmat-nikmat seorang laki-laki adalah Abdullah. Seandainya dia bangun malam salat tahajud. Qala Salim, berkata Salim, maka Abdullah tidak tidur di malam hari kecuali sedikit untuk melakukan qiyamul lail. Ukidan nar alfusana hatta ihmarat, thumma ukida alfusana hatta ibyaddat, thumma ukidan nar alfusana hatta iswadat kadurmatil lail almutlim. Neraka ini dipanaskan selama 1000 tahun. Warna apinya memerah. Coba kalau kita masak air sehari aja sudah. Masak air sehari. Masukkan itu ayam. Nah, sudah sehari masak itu masukkan ayam. Angkat coba, mungkin yang lepas semua itu. Kakinya mungkin lepas, kulitnya juga lepas. Itu baru sehari. Bagaimana dinyalakan selama 1000 tahun? Warnanya memerah. Setelah itu dinyalakan 1000 tahun lagi, warnanya putih. Adakah api dunia ini yang warnanya putih? Tidak pernah kita lihat api warnanya putih, karena saking lamanya. Dinyalakan lagi 1000 tahun, warnanya hitam seperti gelap malam. 3000 tahun api neraka dinyalakan. Wukuduhan nas wal hijjal, bahan bakarnya dari apa? Dari manusia dan batu. Itu bahan bakarnya. Kalau di dunia bahan bakarnya mungkin gas, mungkin kayu ataupun minyak. Tapi bahan bakar neraka adalah wukuduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amalahum ma yafaluna ma yumarun. Dalam neraka itu malaikat-malaikat yang kasar, yang bengis, yang mereka tidak bermaksud kepada Allah, senantiasa melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuta bi jahannam laha sab'un alfa zimam, ma kulli zimam sab'un alfa malak yajurrunaha. Hadis Samurah rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan didatangkan neraka jahannam. Neraka jahannam ini memiliki 70 ribu kendali, tali-tali yang besar yang panjang. Masing-masing tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Itu masing-masing tali. Kalikan 70 ribu kali 70 ribu. Berapa Abdullah? 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 4 miliar 900 juta. Bayangkan itu jumlah malaikat. Rasulullah pernah melihat satu malaikat. Nah, antara daun telinga sampai pundaknya itu 100 tahun perjalanan. Ini besarnya kayak apa ini? Bagaimana mungkin manusia akan keluar dari neraka Allah? Tidak mungkin. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Kalau mereka hendak keluar, karena penghuni neraka akan dibesarkan, kami kembalikan lagi. Kami kembalikan lagi. Dalam hadis Anas bin Malik, inna ahlan nar la yabkun law ujrat safinah la ujrat. Seandainya sesungguh penghuni neraka itu akan menangis seandainya didatangkan kapal, maka kapal itu akan bisa berlayar di tangisan penghuni neraka. Jadi air mata penghuni neraka, fayangqati ad-dumu Tsumma yakhruj ad-dam. Setelah itu habis air matanya ini. Apa yang keluar? Keluar darah. Darsul kafir aw nabul kafir misl Uhud. Satu gigi geraham orang kafir, satu gigi taringnya orang kafir sebesar gunung Uhud. Besar itu, kalau kalian ke sana melihat gunung Uhud itu besar sekali. Luar biasa. Wajilduhu masirah thalath, dan kulitnya perjalanan tiga. Sebagian mengatakan tiga hari. Itu kulitnya. Sebagian mengatakan tiga hari. Namun kita lihat innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar. Sesungguhnya mereka-mereka yang menistakan ayat kami, kami akan masuk dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adab innallaha kana azizan hakima. Tatkala kulit mereka yang sangat tebal kulitnya itu, perjalanan tiga. Dan kalau kulitnya sudah hangus, Allah ganti dengan kulit yang lain. Hangus lagi, ganti lagi. Hangus lagi, diganti lagi. Inna allaha kana azizan hakim. Maksudnya Allah maha perkasa. Lagi banyak bijaksana. Yaumana kuli jahannam halim talati. Wataku halim mazid. Suatu hari ketika Allah mengatakan kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh dengan penghuni neraka? Neraka jahannam mengatakan, masih adakah tambahan? Minta tambahan. Padahal sudah dibesarkan tadi. Perbandingan antara orang muslim dan orang kafir, coba, satu rambut putih di bulu sapi warna hitam, itu perbandingannya. Dibesarkan kayak demikian tadi. Neraka tidak akan penuh. Masih minta tambahan kepada Allah SWT. Hatta yata Allah SWT rijlah, sampai Allah meletakkan kakinya. Wa min huna tazwi ba'dha ba'dha, dari situlah terhimpit sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa taqulu qattun qattun, dan neraka mengatakan cukup cukup, sudah penuh. Apa yang tidak kebakar kakinya Allah? Tidak. Lihat di zaman Nabi Ibrahim, tatkala Ibrahim dibakar, Allah mengatakan kuni barda wa salama, jadilah engkau wahai api dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Jadi dingin. Bagi Allah mudah. Neraka tidak akan penuh sampai Allah meletakkan kakinya. Kita mengimani hal itu. Minta tambahan. Adapun surga tidak akan penuh juga. Walaupun tuluhu sittuna dira'an fis sama, panjangnya itu 60 dira' ke langit. Satu dira' demikian. Semakin tinggi, semakin panjang dira'nya. Dari siku sampai ujung jari ini satu dira'. Sangat tinggi, besar penghuni surga. Tapi lebih besar penghuni neraka. Itu pun juga tidak akan penuh sampai Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh itulah hendaknya kita senantiasa waspada, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah. Boleh jadi besok kita mati. Apalagi umur kita ini sudah Rasulullah katakan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 itu aja sudah. Wa qalilu man tajawaz dzalika, sedikit yang bisa melampaui umur 70 tahun, sedikit. Lebih banyak yang meninggal sebelum umur 70 tahun. Enggak percaya, teliti di masyarakat kalian, teliti dengan baik. Banyak mana? Lebih banyak meninggal sebelum umur 70 tahun. Berbeda umat-umat sebelumnya. Umur yang ringkas ini kita gunakan untuk kebaikan. Kita ini khamsan qabla khamsin. Syababa qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla fakrik. Wa farawaka qabla suhlik. Wahaya atau kebelah sakomik. Manfaatkan lima waktu sebelum datang lima waktu yang lain. Yang pertama, masa mudamu sebelum masa tuamu. Masih muda bisa menghafal Quran, masya Allah, bagus. Coba yang sudah tua ini. Ada yang SMS ke saya, Ustaz, saya ini sudah sebulan menghafalkan surah Al-Waqiah aja tidak bisa, Ustaz. Bagaimana caranya? Itu sebulan. Dan mungkin ada santri, dulu ada muridnya Syekh Mubil, tiap hari itu bisa hafal satu juz. Tiap hari. Pagi harinya sampai sore ngafal, malamnya menjadi imam salat tarawih. Bagus ya? Bagus sekali. Ini sudah tua. Hafal surah Al-Waqiah. Sebulan tidak bisa. Demikian pula, sehat atau kebelah sakomik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kalau orang terus istiqomah, mungkin nanti setelah itu apa? setelah itu koma, tidak sadar diri, akan dihitung sebagai orang yang melakukan kebaikan. Idza maritul ab au safar kutiba lahu makan mukiman sahiha. Kalau seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, maka ditulis pahalanya sebagaimana dia mukim dalam keadaan sehat, hadis Musa al-Asy'ari. Ini keuntungan yang istiqomah. Walaupun sakit, walaupun bepergian, ditulis sama dengan orang yang sehat, sama dengan orang yang mukim. Itu kalau istiqomah. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Kita termasuk orang kaya dibanding para sahabat. Tiap hari bisa makan 3 kali. Dulu para sahabat, ada yang makannya hanya ada daunan. Hatta naam ana hadana naam la tadu illa kama tadu wasyah, sampai di antara kami tidak bisa berak kecuali seperti beraknya kambing. Karena tidak ada makanan kecuali dimakan dedaunan tadi. Demikian pula masa longgarmu sebelum masa sibukmu. Mumpung masih longgar, masih ada kesempatan, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, masa hidupmu sebelum masa matimu. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kita bisa beramal, berangan-angan. Qala rabbi rji'un, wa ya rabku, kembalikan saya ke dunia. La'alli amalu shaliha, mudah-mudahan saya bisa beramal saleh fi ma tarakt, jangan dulu aku meninggalkan di dunia. Allah mengatakan kalla, tidak, sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu sekedar ucapan yang ucapkan. Wa min waraihim barzakh ila yaumil matsun, dan di belakang mereka ini ada, di depan di sini alam barzakh, alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kebangkitan, hari kiamat. Terus di dalam kuburan sampai datangnya hari kiamat. Itu pun kuburan hanya ziarah. Hatta zurutumul maqabir, alhaakum mutakatsir hatta zurul maqabir. Berbanyak-banyakkan dengan masalah dunia menjadikan kalian itu lalai. Sampai apa? Sampai ziarah kuburan. Diartikan ziarah, padahal kalau dikubur itu berapa tahun? Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa ribu tahun yang lalu dikatakan ziarah. Bagaimana kalau hidup di dunia kita ini? Seperberapa ziarah? Nah, sangat ringkas. Qala ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuhu qa'imah. Abdullah bin Umar menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihlal tatkala sudah berada di atas kendaraannya. Kendaraan dalam posisi apa? Berdiri. Rasulullah sudah menunggang di atas untanya. Setelah itu baru melakukan talbiyah. Dan telah lewat penyebutan disunahkan sebelum melakukan talbiyah ini membaca tasbih, tahmid, takbir. Sunahkan juga mandi. Sebelumnya juga tidak mengapa memakai wewangian. Begitu sudah ihram, tidak boleh lagi memakai wewangian. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong rambut. Tidak boleh mencabut tanaman-tanaman yang ada di haram. Tidak boleh membunuh buruan kecuali hewan-hewan yang memang dibunuh. Tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, dan juga anjing yang menggigit. Ini ada pengecualian, itu dibunuh di tempat yang halal atau tempat yang diharamkan. Bagaimana kabar ikhwah yang ada di Yaman? Sekarang mereka berada di Syekh Muhammad Mani yang dulu hendak kemari, dan beliau sudah sangat tua. Usianya seusia Syekh Mukbil bin Hadi al-Wadi. Ini Syekh Muhammad Mani sudah tua. Kenapa Soleh bin Kaisan tidak dimasukkan Asbatun Nas? Karena tidak banyak meriwayatkannya. Dari Nafi tidak banyak. apakah boleh mendengarkan taklim Ustaz Isbiyah? Saya sebutkan membaca buku-bukunya aja. Masaruman kalau aku tiba-tiba tidak, kama salit ta'ir ya teruk asyajar wa tamar wa ya'ti ilal kama'im farubah mayakong fi kwafas lasti akhlut minha. Permamaan yang baca bukunya Al-Bidah dia seperti burung yang meninggalkan pohon, meninggalkan buah-buahan. Datangnya kemana? Datangnya ke tempat sampah. Terkadang masuk dalam sangkar, tidak bisa keluar. Terkadang kita masuk dalam syubhatnya hizbiyun, akhirnya tidak bisa keluar. Kita menjadi orang hizbi. Tidak terasa. Sebenarnya Ibnu Qayyim dalam Nuniyah, ini perumpamaan orang-orang yang baca buku-bukunya. Bagaimana dengan orang yang belajar? Ini lebih berbahaya lagi. Inna hadzal ilm din fa'anduru amman ta'khuduna dinakum. Muhammad bin Sirin mengatakan sebenarnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Tidak bermudah-mudahan dalam mengambil agama karena bisa berbahaya. Jika anggota tubuh kita putus di tangan, apakah dimandikan? Ada khilaf ar-rajih. Jadi kalau demikian tidak, nah, tidak dimandikan. Dikubur aja selama orangnya masih hidup. Akan tapi kalau mati, orangnya sudah mati, tinggal yang tersisa kepalanya ataupun tangannya, demikian itu rajih dimandikan, enggak dikafani. Kalau sisanya hanya tinggal tangan ataupun kakinya. Berbeda dengan orangnya masih hidup. Bagaimana cara meningkatkan semangat dalam beribadah? Sebagian ulama menyebutkan bahwa supaya kita beribadah kepada Allah karena katamu tu kota, seakan engkau itu besok akan mati. Jadi kalau besok kita akan mati, mungkin sekarang semangat beribadah ya enggak. Demikian pula mengikuti jejak para salaf, berteman dengan orang-orang yang semangat beribadah akan menjadikan semangat. Tapi kalau teman-temannya pemalas, biasanya akan mengikut. Ar-rajul ala dini khalilih fayadu ala ahadukum mani khalil. Seorang itu sesuai dengan temannya, maka lihatlah siapa temannya. Ketika kita membaca Al-Quran di tengah surah, apakah membaca basmalah? Jumhur mengatakan tidak mengapa membaca basmalah. Setiap kebaikan membaca basmalah. Telah disebutkan khilaf kalian para qurra tentang basmalah. Jika kita memberikan uang kepada orang tua kita kemudian untuk mengakikahi, apakah boleh? Tidak mengapa karena sudah menjadi milik orang tua tersebut. Salam dari Abu Raihan, suruh aku. Salam. Apakah boleh di masjid, sholat di masjid di dalamnya ada kuburan? Tidak diperbolehkan sholat di masjid di dalamnya ada kuburan. Bagaimana dengan kuburan Nabawi? Telah lewat bahwa pada asalnya kuburan Nabi itu di luar masjid, kemudian dimasukkan oleh pemerintah waktu itu. Namun sudah ada pembatas yang agak jauh. Jadi selama ada pembatasnya, dan tidak menghadap kuburan tersebut, ya demikian tidak mengapa. Usahakan kalau ada masjid di dalamnya ada kuburan, kalian cari masjid yang lain, masih banyak masjid-masjid yang tidak ada kuburannya. La tusallu ilal kubur, jangan kalian salat menghadap kuburan. Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasan yu'bad, ya Allah jangan jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah. Doa Rasulullah SAW. Apa hukumnya pakai celana panjang di atas mata kaki? Kalau celana ketat, ini tasyabbuh dan orang kufar. Ini akan bentuk auratnya. Ini demikian dihindari. Tayyibillahu nasr.